Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan dari pelajaran kita Tuhfatul Wusadiyah fi tashhili matan al-Ajurumiyah karya Fadhilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Baik, sebagaimana kita tahu kemarin ada tugas, insyaallah kita akan coba jawab terlebih dahulu dari tugas kita tersebut. Dan alhamdulillah ada 4 dari ikhwan kita yang menjawab dan mengirimkan hasil jawabannya, yaitu Al-Akh Aziz Naufal, kemudian Al-Akh Abu Fawaz Arifat Pratama, Al-Akh Aspandi, dan Al-Akh Ahmad Halwani melalui WhatsApp. Jazakumullah khairan. Baik, yang pertama adalah la tad'u ila asy-syarri ila asy-syarri. I'rabnya la harfu nafyin nahyin wa jazim. Boleh kita tambahkan maknanya ada sukun. La mahalla lahu min al-i'rab. Ya, kalau yang namanya harf, huruf, karakternya ada 2 dari sisi i'rab ya. Pasti dia mabni dan pasti dia tidak memiliki mahal di i'rab. Ini harf. Ya, kita bicara huruf ma'ani. Pasti dia mabni dan pasti dia tidak memiliki mahal di i'rab. Kemudian tad'u fi'lun mudari'un majzumun bi la an-nahiyah. Wa alamatu jasmihi hathu harfil illah wa huwa la tad'u al-waw niyabatan ani sukun wa ad-dhammah qablaha. Apa yang dimaksud dhammah qablaha? Yaitu dhammah yang ada pada ain la tad'u, ya, dalilun, sebagai dalil petunjuk, alaiha, yaitu yang bahwasannya yang dihapus adalah al-waw, bukan yang lainnya. Li'annahu mu'tal al-akhir, ya, atau bisa kita ini mu'tal, tergantung, ini lebih spesifik tal al-waw. Taib. Dan ternyata di sini sudah benar jawabannya. Hanya saja ada dua orang yang lupa bahwasanya fi'il di sini membutuhkan apa? Fa'il. Ya. Fa'ilnya tidak di'irab wal fa'il. Apa mana fa'ilnya? Dhamirun mustatirun wujuban atau jawazan? Wujuban. Ya, ini kita akan bahas nanti di babnya. Takdiruhu anta ila harfu khafdin atau jarrin. Ya, cukup aja lah di sini yang huruf ya. Karena huruf itu pasti pasti mabni, ya, huruf pasti mabni dan pasti dia la mahalla lahu min al-i'rab. Asyari ismun makhudun majrurun wa alamatu jarrihi atau khafdihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Ya la tad'u ila syarri. Nomor dua, jawaban nomor dua, la, soalnya la taqdi, bi ghairi al-haqqi. La taqdi bi ghairi al-haqqi. La sama kayak tadi ya, harfu nahyin wa jazmin. Taqdi fi'lun mudari'un majzumun bi bila annahiyah wa alamatu jasimihi. Hathfu harful illah wa huwa alya niyabatan anis sukun wal kasrah qablaha dalilun alaiha di annahu muqtal al-akhir. Kalau bisa kita katakan muqtal al-ya. Ya, ingat masih ada fa'ilnya. Wal-fa'il damir mustatir wujuban takdiruhu anta. Alba harhu khafdin ujarin ghairil haq ghairi isim majrur atau makhud bi alba wa ala matu khaf dihi atau jar dihi al kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu sim mufrad wa huwa mudhaf al-haqqi mudhafun ilaih majrurun atau makhudun wa'alamatu jarrihi atau khafdihi al-kasrah al-zahirah ala akhirihi li'annahu isim mufrad. Nah, mudah-mudahan kebaca ya. Tulisanana insyaallah walaupun tidak sesuai kaidah khati ya, tidak sesuai dengan kaidah khat ya, tapi insya Allah bisa kubaca. Ya. Atau tidak bisa kubaca. Al-khamsah atau sudah kita jelaskan yang lebih tepat adalah al-amthilatu al-khamsah. Ya. Nah, al-amthilatul khamsah majzumun bi itu alamatnya bihazfi an-nun Al-amsalatul khamsah majzumun bihadfi an-nun. Baik. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala al-mawdi'u tsani fi al-af'alil khamsah allati turfa'u bi tsubutin nun. Tempat yang kedua, yaitu tempat kedua al-hadaf sebagai alamat jazm pengganti dari sukun. Adalah pada al-af'al atau al-amsir al-khamsah yang marfu'nya adalah dengan subutin nun. Wataqaddam annaha kullu fi'lin mudari'in ittasara bihi aliful isnin awwaul jama'ah ya'u al-mu'annasati al-mukhatabah. Yang telah kita jelaskan sebelumnya bahwasanya pengertiannya adalah setiap fi'il mudhari' yang bersambung dengannya ya domir, tiga domir, salah satu dari tiga domir, apakah aliful isnin atau wal jama'ah atau ya'ul mu'annasati al-mukhatabah. Baik. Fa misalu man tasala bihi aliful isnin qauluka lam yaktuba. Lam yaktuba. Ini kita jadikan contoh saja. Nahnu lam yak tuba. Irobnya gampang banget soalnya ya. Lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yaktuba fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa 'ala matu jazmihi hadfu anun niyabatan anis sukun li'annahu minal amsilati al-khamsah wal-alif al-alif domir mustatir afan muttasil mabni ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, gampang kan? Baik. Sahihnya di sini adalah yaktuba ya dia majzum bilam wa alamatu jazmihi apa adalah hadfun nun niyabatan anis sukun li annahu minal amsilatil khamsah. Baik, kita baca wa qawlihi ta'ala. Baik. Wa qawluhu ta'ala la takhafa. La takhafa. Wa misalu matasara bihi wawul jama'ah qawluka lam yaktubu. Lam yaktubu. Wa qawluhu ta'ala wa la tusrifu. Wa misalu matasara bihi ya'ul mu'annas al-mukhatabah qawluka lam taktubi. Ya. kita irok aja ini. Banyak latihan, bilancar soalnya. Lam yak tubuh. Lam harfu nafin wa jazmin wa kalbin. Yak tubu fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatul jazmihi hasfu an-nun niyabatan anis sukun li'annahu minal am silati al-khamsah. Al-waw domir muttasil mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alif yang setelah waw? Kenapa harus ada alif? Ya. Ya. Alif di sini ya, yang ada pada ayat tubuh dan apapun nanti kita akan dapatkan tempatnya. Ya, misalnya lam yak tubu atau katabu yang ada setelah wawul jamaah, alifnya disebut dengan alif al-alif al-fariqah. Ya, al-fariqah. Apa disebut, apa yang dimaksud alif al-fariqah? Alif pemisah, yaitu yang memisahkan antara membedakan antara waw al-jamaah dengan waw selain waw al-jamaah. Ya, jadi kalau kita sudah dapatkan di situ ada alf, apa namanya? Alif, maka kita pastikan waw-nya adalah waw jamaah. Ya. Baik. Misalnya kalau yada'u dengan lam yada'u, apa bedanya? Yada'u di sini waw, al-waw adalah min minal fi'il, bagian dari fi'il. Yad'u di sini waw-nya adalah dhamir. Ya, waw jamaah sebagai fa'il. Ya, contohnya itu salah satu contohnya. Ya. Dan banyak lagi fungsinya. Salah satunya itu. Baik. Qala wa misalu matasara bihi ya'u al-mu'annasa al-mukhatabah qawluka lam taktubi wa qawluhu ta'ala wa la takhafi. Baik. Fakulu fi'li min hadhihi al-af'al, masing-masing dari fi'il, fi'il ini ada enam: yaktuba, takhafa, yaktubu, tusrifu, taktubi, takhafi. Majzumun bilam aula annahiyah. Wa alamatu jazmihi hasfun nun, alamat jazmnya hasfun nun, niabatan anis sukun, li'annahu minal af'al al-khamsah. Wal alif awil waw awil ya dhamirun muttasil mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya. Gampang sekali masyaallah. Ya, paham ya? Enggak, kalau enggak paham silakan tanya. Ya. Ini terus terang ya, ana anggap paham semua. Karena tidak ada yang bertanya. Ya. Dan kalau ana anggap paham semua, ya kita lewat-lewat aja. Ya, kecepatannya walaupun enggak banyak materi yang kita ambil, tapi kecepatannya ini ya bisa dikatakan gigi 4. Ya. Sering ana misalnya ngajar kadang hanya gigi 1 pelan, kadang hanya gigi 2. Nah, alhamdulillah nih saat ini bebas hambatan. Jadi gigi 4 aja. Ya. Dan ana anggap yang menyimak semua insyaallah paham. Dari mana ana tahu paham? Ya karena ketika ana kasih tugas yang menjawab, alhamdulillah ana lihat paham. Walaupun ya banyak juga ya, karena rata-rata yang kalau menyaksikan ya, menyaksikan kalau seperti ini kan kelihatan ada 8 orang yang menonton. Berarti separohnya jawab pertanyaan ya, 4 orang. 4 orang lagi ya, karena tidak ada, tidak ketahuan juga siapa yang nonton. Ya, dan tidak ada pertanyaan juga ya, alhamdulillah ana enggak paham. Ya, ana enggak paham. Ya. Dan jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Ya, bertanya itu banyak medianya, bisa lewat komentar walaupun untuk saat ini tidak bisa langsung ya. Karena tidak ada fasilitas untuk bertanya langsung lewat audio misalnya. Ya, tapi bisa lewat komentar. Baik. Ya. Baik. Berarti kita selesai dari pembahasan alamatul i'rab semuanya. Alamat khrafa, alamat nasab, alamat al-khafar atau al-jar, dan alamat al-jazm. Selesai. Ya, permula 4532 selesai. Ya. 4 alamat rafa, 5 alamat nasab, 3 alamat al-khafad atau al-jar, dan 2 alamat al-jazm. Ya. Dan apa yang kemarin targetnya yang ingin kita capai? Kita bisa menyebutkan. Ya, kita bisa menyebutkan di mana saja alamat tersebut. Apa saja alamatnya dan di mana saja alamat tersebut. Ya, alamat rafa ada 4. Ada domah, ada waw, ada alif, ada nun. Ya, domah pada 4 tempat. Di mana saja? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fil mudhari' alladzi lam tasil bi akhirih syai. Al waw ada pada 2 tempat, yaitu apa? Ya, yaitu pada jamak muannats, jamak mudzakkar salim, dan pada al asmaul khamsah. Al alif ada pada 1 tempat, al musanna. Anun pada satu tempat, al-amsiratul khamsah. Selesai kita rafa atau dhammah. Kemudian sudah rafa selesai. Nasab 5 alamat. Ya. Al-fathah, al-kasrah, al-alif, al-ya, dan hazfun nun. Al-fathah sebagai alamat asli 3 tempat. Ya. Tadi yang 4 yang sebelumnya pada isim pada dhammah minus dikurangi apa? Dikurangi jamak muannats salim. Berarti apa? Isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari' alladzi lam tasib bi akhir syai' wa dakhala alaihi an-nasib. Baik. Al-kasrah pada jamak muannats salim. Ya. Al-ya pada isim musanna dan jamak mudzakkar salim. Al-alif pada al-asma al-khamsah. Hadfun nun pada al-misl al-khamsah. Baik. 5, 4, 5, 3 alamat al-ajar atau al-khafat. Apa saja? Ada al-kasrah, ada al-ya, dan ada al-fathah. Ya, al-kasrah sebagai alaman asli ada pada tiga tempat, yaitu pada isim mufrad munsharif, pada jamak taksir al-munsharif, pada jamak mu'anas salim. Al-ya ada pada tiga tempat, ya, yaitu apa saja? Yaitu pada al-asma al-khamsah, pada al-musanna, dan pada jamak mudzakkar salim. Al-fathah ada pada satu tempat, yaitu pada isim ghairu munsharif. Al-jazam ada berapa alamat? Ada dua alamat, as-sukun dan al-hadaf. As-sukun dan al-hadaf. As-sukun pada fi'il as-sahihil akhir, al-hadaf terbagi menjadi dua, hasu harfil illah dan hasu nun. Hasu harfil illah pada fi'il mu'tal akhir dan hasu nun pada al-amsilah khamsah. Selesai. Nah, ini yang diharapkan. Ya. Ini yang diharapkan. Kalau kita bisa memahami, menghafal dan memahami. Ya, ini anggap saja rumus. Ya, anggap saja rumusnya. Ya, insya Allah sangat bermanfaat nantinya. Ya, sangat bermanfaat nantinya. Yakin sangat bermanfaat. Ya, berdasarkan pengalaman anak pribadi. Ya, pengalaman bukan pengalaman mengajar, tapi pengalaman belajar. Ya, banyak yang memaksakan diri ya untuk ikut pada jenjang atau kitab yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi, misalnya Al-Mutamimah atau bahkan Alfiyah Ibnu Malik ya, Syarah Ibnu Aqil misalnya. Nah, atau Qatrnada, Syarah Qatrnada, tapi dia tidak paham ketika ditanya dhammah alamat i'rab atau alamat rafa'nya jamak taksir, dia tidak bisa menjawab. Alamat rafa'nya jamak mudzakkar salim, dia harus mikir panjang, mengingat-ingat pelajaran. Nah, ini enggak tepat yang seperti ini. Udah selesai, itu harusnya udah selesai nih. Kita udah di Tuhfatul Wasabiyah, ini harus khatam yang seperti ini. Ya. Pelajaran nanti, antum belajar nanti tingkat lanjutnya, apakah itu Al-Mutamim atau yang selainnya, yang ini nih perjuangan antum untuk memahami yang sudah di Tuhfatul Wasabiyah. Ya. Perjuangan antum pada kitab-kitab yang lebih expert atau lebih lanjut itu adalah apa yang tidak ada di Tuhfatul Wasabiyah. Ya. Ini dasar. Nah, pahami dasar ini dengan baik. Ya. Walaupun ini akan antum dapatkan lagi ya di kitab yang selanjutnya, tapi yang dasar ini karena kita sudah paham dengan baik, kita sudah enggak kesulitan. Kita tinggal memahami apa yang belum kita dapatkan di level kita sebelumnya. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau enggak, kalau dia tidak paham, ya, karena ini pelajaran sangat dasar sekali. Kalau dia tidak paham, pasti dia akan mengalami kesulitan. Ya. Ada suatu keadaan, ya, kebetulan itu bukan kita berbagi pengalaman, walaupun pengalaman orang lain. Ya, ketika salah satu ustadz ya sebelum ana di ketika di Damaj dulu di Ma'had Darul Hadis di Damaj, beliau belajar Qatrnada atau Syarah Ibnu Aqil ketika itu, salah satu di antara dua. Sebagian yang mengikuti pelajaran nanti terhambat ketika karena mereka tidak memahami bab i'rab ini, alamatul i'rab ini. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelajarannya di skip, ya, di stop dulu, kemudian diberi waktu untuk mempelajari kembali alamat i'rab. Nah, ini seharusnya tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Ya, harusnya itu sudah lewat. Ya, bahas apa namanya syarah Qatronada atau syarah Ibnu Aqil masih kesulitan sih ya, bahwasanya dhommah itu ada di berapa tempat, di mana saja, sudah bukan tempatnya lagi untuk bingung ketika itu alamat i'rab apa saja. Bingungnya di sini, pelajari dan pahami di sini saat ini ya. Dan kalau kita pahami ini ya, insya Allah ya akan mudah. Kita ingat bahwasanya inti dari ilmu nahwu adalah mengi'rab. Inti dari ilmu nahwu adalah mengi'rab. Kenapa? Karena ilmu nahwu mempelajari ya perubahan yang terjadi pada akhir kalimat. Ya. Perubahan pada akhir kalimat apa disebut apa? Disebut i'rab. Berarti ilmu nahwu ilmu yang mempelajari i'rab. Selesai di situ. Simpelnya demikian. Barakallahu fikum. Selesai kita dari alamatul i'rab. Insyaallah pada pelajaran selanjutnya kita masuk pada al-mu'rabat. Ya, besok hari Jumat kita libur. Insyaallah kita lanjutkan pada hari Sabtu dan ada tugas ya, tetap ada tugas. Ya, tugasnya lihat tadi syahid tadi yang berkaitan dengan alamatu atau al-hadaf pada al-af'al khamsah. Tiga ayat. La takhafa, surat Taha ayat 46. Wala tusrifu, dan wala takhafi. Ya, tiga ini saja di i'rab. Ya, alhamdulillah yang anda harapkan ada dari ikhwan-ikhwan yang lain. Selain empat orang ini, alhamdulillah jazakumullah khair, empat orang yang rutin jawab. Nah, karena harapkan ada ikhwan-ikhwan yang lain yang ikut menjawab. Ya. Ingat, salah enggak dimarahin. Ya. Kalau antum anak SD mungkin anak marahin, tapi antum udah gede, ya. Kalau anak marahin nanti antum balik marahin anak. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Wattaqillahu subhanahu wa ta'ala bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.